والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ومقادير الزكاة في هذه الأصناف من الذهب في كل 20 مثقال نصف مثقال dan kadar-kadar zakat di dalam golongan-golongan harta ini dari emas dalam setiap 20 mithqal yaitu kurang lebih 92 gram setengah mithqal yaitu 1/40-nya. Wa fi 200 dirhamin nisful 'ushri. 5 darahima minal fiddati. Dan dalam 200 dirham perak 1/20 yang benar rub'ul 'ushri 1/40 wallahu ta'ala a'lam 5 dirham dari perak. وفي التمر والحبوب إن كان على المطر وبغير كلفة العشر وإن كان بكلفة نصف العشر dan pada kurma dan biji-bijian apabila pengairannya dengan air hujan dan tanpa mengeluarkan tenaga dan biaya untuk pengairan maka 1/10 dan apabila dalam pengairan menggunakan tenaga dan biaya maka 1/20 waddawabu ya'ni fil ibili wal baqari wal ghanami dan hewan-hewan yaitu pada unta, sapi dan kambing. Fil ibili fi kulli 5 syatun pada unta dalam setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Wa fil 10 syatani dan pada 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. Wa fil 15 3 syiahin dan pada 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. ila 25 fa fiha bintu makhadin, sampai 25 ekor unta padanya zakatnya adalah bintu makhadin, yaitu anak unta betina yang usianya genap 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Wa fi 36 bintu labulin, dan pada 36 ekor unta zakatnya bintu labun, yaitu anak unta yang betina yang telah genap berusia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. Wa fi 46 hiqqatun ila 60, dan pada 46 ekor unta zakatnya hiqqah, yaitu unta betina yang telah genap berusia 3 tahun, masuk tahun yang keempat, sampai jumlah 60 ekor unta. Fa'idha balagat 61 fafiha jaza'atun ila 75. Kemudian apabila jumlah unta mencapai 61, maka padanya terdapat zakat jaza'ah, yaitu unta betina yang telah genap usianya 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Ila 75, sampai jumlah unta 75 ekor. Wa idza balagat 76 fa fi habnata labunim ila 90. Kemudian apabila jumlah unta mencapai 76 ekor, maka padanya terdapat zakat 2 ekor bintu labun, 2 ekor anak unta betina yang telah genap usia 2 tahun, masuk tahun yang ketiga, sampai jumlah unta 90 ekor. Fa idza balagat 91 fa fiha hiqqatani turuqatal fahli ila 20 wa 100. Kemudian apabila jumlah unta mencapai 91 ekor, maka padanya terdapat zakat 2 hiqqah, yaitu 2 unta betina yang telah genap 3 tahun usianya, masuk tahun yang keempat, yang telah bisa digauli oleh unta jantan sampai jumlah unta 120 ekor. Fa'idha zadat ala 20 wa mi'atin fa fi kulli 40 banatulabunin wa fi kulli 50 hiqqatun. Kemudian apabila jumlah unta melebihi 120, maka pada setiap 40 ekornya zakatnya seekor ibnatulabun, anak unta betina yang telah genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Dan pada setiap 50 ekornya seekor hiqqah, yaitu unta betina yang telah genap 3 tahun masuk tahun yang keempat. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Dan dalam zakat kambing, yaitu pada kambing yang digembalakan, yaitu ia mencari makan sendiri dengan digembalakan. Idza kanat 40 fa fiha syatun ila 20 wa mi'atin. Apabila jumlah kambingnya 40 ekor, maka padanya terdapat zakat seekor kambing sampai jumlah 120 ekor. Fa idza zadat wahidatan fa fiha syatani ila mi'ataini. Kemudian apabila melebihi saat satu ekor, yaitu 121 ekor ke atas, maka padanya terdapat zakat 2 ekor kambing sampai jumlah 200 ekor. Fa idza zadat wahidatan fa fiha thalathu syahin ila thalathu ila thalathi mi'atin. Kemudian apabila bertambah satu ekor, yaitu 201 ekor ke atas, maka padanya terdapat zakat 3 ekor kambing sampai jumlah 300 ekor. Fa idza zadat wahidatan fa fi kulli mi'atin syatun. Kemudian apabila bertambah satu ekor, yaitu 301 ke atas, maka pada setiap 100 ekornya terdapat zakat seekor kambing. Wala tu'khadhu fis sadaqati harimatun wala dhatu awarin wala taisul ghanami illa an yasha'al musaddiqu. Dan tidak diambil di dalam zakat kambing kambing yang sangat tua usianya, tidak pula kambing yang cacat, tidak pula kambing Jawa yang jantan, kecuali orang yang berzakat menghendaki. Wa fil baqari fi thalathina tabi'un, dan pada sapi dalam setiap 30 ekornya terdapat zakat sapi yang sudah genap usia 1 tahun. Fazzakatu ala ma qulna idza amkana an yu'tiyaha lin-nasi bi nafsihi fajaizun wa in a'taha al-imama walau kana zaliman yasihu yatahammalu mas'uliyataha al-imamu. Maka zakat sebagaimana yang telah kami katakan, apabila memungkinkan untuk memberikannya sendiri kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu boleh. Dan apabila ia memberikannya kepada pemimpin pemerintah, meskipun pemimpin tersebut zalim, sah, boleh. Pemimpin itulah yang memikul tanggung jawab zakat yang diserahkan kepadanya tersebut. Wadihun fi hadis Ibn Umar, jelas di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata فَإِذَا فَعَلُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melakukannya, mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala lah yang akan menghisab mereka. Min hadzal muntalaqi yukaffiru ba'du salafi man yatruku ruknan min hadhil arkani. Berangkat dari landasan ini, hadis tersebut, sebagian salaf mengkafirkan orang yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun ini, yaitu rukun-rukun Islam. Wa ba'duhum yukaffiru bis-salati faqat wa ba'duhum yukaffiru bis-salati waz-zakati. Sebagian mereka mengkafirkan dengan salat saja, yaitu yang tidak salat kafir, dan sebagian mereka mengkafirkan dengan salat dan zakat, yaitu yang tidak salat dan tidak menunaikan zakat kafir. Wa mimman yukaffiru haula'i yahtajju biqaulillahi tabaraka wa ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Dan di antara orang yang mengkafirkan mereka ini, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat ataupun meninggalkan zakat, mereka berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya, maka apabila mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka tinggalkanlah mereka, biarkanlah mereka, yakni la yukhalla sabiluhum wa la yurfa'u anhumus sayfu wa yastahiqquna al-ismata illa idha qamu bihadhihi kulliha fayarawna al-qitala ala hadhihi kulliha. Yaitu tidaklah dilepaskan, tidak diangkat dari mereka pedang, dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap darah dan harta, kecuali apabila mereka menunaikan seluruh rukun ini. Maka mereka, sebagian ulama berpendapat, memerangi orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun ini, meskipun salah satu saja. Wa in imtana'at ayyu ta'ifatin min at-tawa'ifi an wahidin min hadhihi al-arkani yuqataluna. Dan apabila golongan manapun dari golongan-golongan yang ada menolak salah satu saja dari rukun-rukun ini, maka mereka diperangi. Bal lawim tana'at anil adhani yajibu qitaluhum. Bahkan seandainya mereka tidak mau mengumandangkan adzan, wajib memerangi mereka. Wa idzam tana'u an ada'i sya'iratin min sya'airillahi yuqataluna. Dan apabila mereka tidak mau menunaikan sebuah syiar dari syiar-syiar Allah Ta'ala, mereka diperangi. Lakinit takfiru ghairul muqatalati. Akan tetapi mengkafirkan itu berbeda dengan memerangi. Su'alun, pertanyaan. Qaulul barbahariyi huna ad-dawabu. Hal yaqsidul lafzata hadhihi bidatiha. Ucapan al-barbahari di sini ad-dawab, yaitu di dalam matan al-barbahari mengatakan bahwa di antara yang terkena zakat adalah ad-dawab, hewan-hewan. Apakah al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan lafaz itu sendiri, yaitu bahwa seluruh hewan dizakati, Al jawabu jawabannya yaqsidul an'ama faqat. Yang beliau maksud hewan-hewan ternak saja. Al makhsusata yang khusus. Al ibila wal baqara wal ghanama. Unta, sapi dan kambing saja. Al ghanamu tashmalud da'na wal ma'iza. Kambing mencakup domba dan kambing Jawa. Hadhil asnafu allati tajibu fiha az-zakatu. Inilah golongan-golongan hewan yang wajib padanya zakat. Wa ammal hamiru fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha faqala. Adapun keledai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, beliau mengatakan, ma anzalallahu alayya fiha syai'an illa hadhil ayatal jam illa hadhil ayatul jami'atul fazatu. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan kepadaku sesuatu pun tentang zakat pada keledai kecuali ayat yang mencakup yang berdiri sendiri ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa melakukan seberat semut kecil kebaikan, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengamalkan seberat semut kecil keburukan, maka ia akan melihatnya pula. Wa ammal khailu laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi sadaqatun. Adapun kuda, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak ada zakat bagi seorang muslim pada kudanya dan budaknya. Ad-dawabu fil mawashi faqat. Hewan-hewan yang disebutkan al-imam al-barbahari rahimahullah bahwa ada padanya zakat adalah pada al-mawashi saja, yaitu unta, sapi dan kambing. Fisamiati, yang digembalakan, yaitu mencari makan sendiri dengan digembalakan. Idza kanat ma'lufatan fama 'alaiha zakatun. Apabila unta, sapi dan kambing tersebut dicarikan makan, dicarikan rumput atau yang semisal dengannya, tidak ada padanya zakat. Li'anna fiha kulfatan, karena padanya terdapat beban tenaga, biaya dan yang semisal dengannya. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.